Mangpenduanna Korintus pasala 13. Mangpentalunna mo tela male mati. Den diukilan sura Allah Ta'ala kumua. Ya pinawading dira ta karakarana totau. Kedeni dua batu talu sabi. Ia tongku toroiti mangpenduan. Mangkamoku pangingaran totompugauk dosa. Nayate to'o. Kete dapa kuratu mati mangpentalun. Kudadu to pangingaranku lako jo tau na tau lain. Kumua ia keratu mo mati. Teda mo nalapa jomai pangcalaku. Mane rila miampak ngasan butin na to mikadongi. Kumua manasa to nasuana almase. Para tuan kamu pepasan na. Teda natang kulay tol masem pesen ni kamu kasalan mi. Nasisa kamu. Tang na kulay almase to na dipampang. Apa ya teto tuo pole mi. Nasaba kwasan na puang Allah Ta'ala. Ngoy te kami, to memesa penawang mo sola almase, tangki kulle toda, apa iya keiti mo kan, lami perasai kumua, iya to kami sola almase, mangkana ben kuasa puang Allah Ta'ala. Lamparesa kamu kalemi kumua, mi pahang tongan raka, apa rabatonan na matapa laku almase. Mi isen kumua toro mo puang isa almase lan kalemi. Ia ketedai na toro almase lan kalemi. Teda na kui kamu puang Allah Ta'ala. Uranuan mi kanasai kumua. Ia te kami. Na kui mo puang Allah Ta'ala kumua rasulu nakan. Masambadang kan lako puang Allah Ta'ala. Na teda mi pugau kasalan. Teda raki masambadang susi jo. Lampa manasai kumua. Na kuikan puang Allah Ta'ala. Apa kikuara mi pugok kita pakkeloran na puang Allah Ta'ala. Moina den tau sangakan kumua. Teda na kuikan puang Allah Ta'ala. Ia keratukan mati. Teda kilan newa itu pengajaran tongan. Apa kipangewairi. Masanangkan ke tangki kulai. Na kamu tong kulai. Kipas sambajangan to kamu lako puang Allah Ta'ala. Ami menjaji to teda cacana. Ya moku kita sura tak buluk tak dapat kuiti misalan. Anna iya keratu mau mati kianu. Tak da moku paralu makarah lako kamu. Pake kuasa na puang. Sangana bem mojo kuasa. Lampe mawatangi rakamu. Tak da nalas solangan kamu. Eto malah biku solangasan. Ketampakan na. Lama rio kamu. Sola angai tolami pumakasing na. Tarima ito sinin na pang pangingaranku. Lamesa penawa kamu misi kalino. Anna ampai kamu puang Allah Ta'ala. Ya mo puang mang pakamoja. Sola mang pasikalino. Pada si salama kamu. Susi si patok nalako padanta tomatappa. Sinin na umak na puang Allah Ta'ala inde. Kiringan kamu salang na. Den na upa. Nabarakai kamu puang isa almase. Napakamoja kamu puang Allah Ta'ala. Sola na pamesa penawa kamu roh Allah Ta'ala solangasan. Pada mojolok to, salangki mati. Paulus.